tindakanmu. Swear. Swear. Swear. Oh, kalau yang swear tuh gini berarti gini. Ya. Gini. Ya. Tapi. Kenapa, Beb? Aku tak berdaya. Wow. Luka hati, luka diri.